Halaqah yang ke-50, penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Berkata sebagian salaf, yaitu Ibrahim At-Taimi, "Wa may ya'manul bala ba'da Ibrahim." Siapa yang aman dari fitnah? Siapa yang aman dari menyimpang dari jalan Allah setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam takut apabila menyimpang dari agama Allah, maka bagaimana dengan kita? Oleh karena itu beliau mengatakan di sini, wajib bagi seorang muslim untuk waspada dengan 10 perkara ini dan takut terjerumus di dalamnya. Di antara bentuk kewaspadaan adalah mau mempelajari agama Allah SWT. Mempelajari mana yang benar sehingga bisa mengamalkannya. Mempelajari sehingga dia mengetahui mana yang salah. Kemudian dia menjauhkan dirinya dari perkara yang salah tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Na'udzu billahi min mujibati ghadabih wa alimi 'iqabih." Kami berlindung atau kita berlindung kepada Allah dari segala hal yang menjadikan kemarahan Allah SWT dan menjadikan turunnya siksaan yang pedih dari Allah SWT. Ini adalah doa yang baik dari pengarang rahimahullah. Beliau mendoakan diri beliau sendiri dan mendoakan setiap orang yang membaca buku beliau ini, berlindung kepada Allah SWT dari segala hal yang menjadikan marah Allah SWT. Dan Allah SWT membenci kekufuran, membenci kesyirikan, membenci kenifakan. Dan tidak ada yang bisa menjaga kita dari perkara itu semua kecuali Allah SWT. Oleh karena itu di sini beliau menutup kita beliau ini dengan doa yang bagus, yaitu berlindung kepada Allah dari segala hal yang menjadikan marah Allah SWT. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian beliau mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Dan semoga Allah SWT memberikan salawat atas Nabi kita Muhammad. Dan juga kepada keluarganya. Dan juga kepada seluruh sahabatnya. Wassalam. Dan juga memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Menggabungkan di dalam kalimat terakhir ini antara salawat dengan salam. Karena Allah SWT memerintahkan kita untuk melakukan salawat dan salam. Dua perkara, yaitu salawat yang pertama, kemudian yang kedua adalah salam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi, ini adalah salawat. Wa sallimu taslima, ini adalah salam. Kita diperintahkan untuk mengucapkan dua perkara ini, yaitu salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di sini beliau mengatakan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan salawat Allah untuk Rasulullah sallam maksudnya adalah pujian Allah kepada beliau. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallam di depan para malaikatnya. Sana'uhu alaihi 'indal mala'il a'la. Dan ini adalah tafsir yang datang dari Abu Aliyah, salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan, menafsirkan tentang makna salawat Allah untuk Rasulnya. Maksudnya adalah pujian Allah SWT kepada Rasulullah SAW di depan para malaikatnya. Adapun salawat para malaikat, maka maksudnya adalah permintaan para malaikat tersebut, permintaan mereka kepada Allah supaya Allah memuji kepada Rasulullah SAW di depan para malaikatnya. Adapun salawat yang kita ucapkan, maka maksudnya adalah kita meminta kepada Allah supaya Allah SWT memuji Rasulullah SAW di hadapan para malaikatnya. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan kitab yang mulia ini, kitab yang agung di dalam babnya, yaitu kitab Nawaqidhul Islam. Sebuah kitab yang berisi tentang 10 perkara yang paling besar yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bisa diamalkan. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.